Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, para mahasiswa, para santri, wali santri dan para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, kita saat ini berada dalam keadaan sehat walafiat semuanya, ya. Ini pertama saya minta maaf karena kuliah pada sesi yang ke-8 ini kita lakukan dalam bentuk rekaman, ya, karena saya ada jadwal malam ini yang sudah rutin tiap malam Jumat, ya, malam Jumat pekan pertama itu ada kuliah online juga. Hadirin rahimakumullah, tema yang kita bahas malam hari ini itu sangat penting, ya, yaitu tentang bagaimana mendesaknya, ya, pendidikan kader ulama pemimpin, ya, ulama pewaris Nabi. Jadi di dalam buku ini, di buku pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang menuju negara dari 2045, itu ada dua bab, ya, bab 12 dan bab 13 itu tentang saya ambil dua judul, ya. Saya beri judul pertama urgensi pendidikan ulama dan yang kedua peran ulama dalam kemerdekaan dan pembangunan. Jadi dua bab ini yang akan saya coba untuk ringkas dalam waktu sekitar 45 menit. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, ya, ketika umat Islam mengalami kondisi yang terpuruk, ya, beliau membuat rumusan yang menarik. Ya, beliau katakan inna fasada ru'yati bi fasadil muluk wa fasadal muluk bi fasadil ulama wa fasadal ulama bi hubbil mal wal jah. Jadi rakyat rusak, kata Imam Al-Ghazali, karena penguasa rusak. Ya, dan penguasa rusak karena ulamanya rusak. Dan ulama rusak karena hubbul mal wal jah. Ya, ulama itu cinta harta dan cinta kedudukan. Ini tentu refleksi yang sangat penting. Dalam beberapa kali kajian kita, ya, selama 7 sesi yang sebelumnya, kita banyak membahas masalah bagaimana pentingnya pendidikan jiwa, ya, bagaimana pentingnya niat dalam mencari ilmu. Karena kalau kita mau melahirkan generasi gemilang, maka betul-betul, ya, niat dan adab ilmu itu dijaga. Kemudian semangat, ruh perjuangan, ya, karena ilmu itu yang tertinggi, ya, adalah bagaimana kita bisa mengenal, ya, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pada bagian ini kita membahas tentang pentingnya kehadiran ulama, karena pada dasarnya kunci, ya, kebangkitan umat itu ada pada kebangkitan ulama. Jadi kalau ada ormas namanya Tahnudul Ulama, itu maknanya kebangkitan ulama. Itu nama sebetulnya indah sekali, kebangkitan ulama. Ya, jadi Imam Al-Ghazali sudah mengingatkan, ya, bahwa ketika umat Islam terpuruk, yang tampil untuk menyelamatkan umat waktu itu, ya, adalah para ulama. Dan apa yang dilakukan para ulama waktu itu? Mereka melakukan menyiapkan hadirnya sebuah generasi melalui pendidikan. Para ulama waktu itu mencoba untuk berpolitik, ya. Mereka mendekati penguasa, menyadarkan mereka. Tapi penguasa tidak mampu. Masyarakat pun waktu itu ketika diajak untuk berjihad melawan pasukan salib, mereka juga sudah terjangkit penyakit hubud dunia. Mereka juga umat Islamnya terkotak-kotak. Ya, ulama-ulama pada waktu itu pun begitu, ya. Kuat sekali, ya, fanatisme mazhabnya sampai fanatisme kelompoknya saling menjatuhkan satu dengan yang lain antar kelompok, antar mazhab itu. Maka kemudian para ulama waktu itu seperti Imam Al-Ghazali punya pemikiran yang sangat strategis, bagaimana melahirkan satu lapis ulama baru, gitu, ya, yang nanti ulama-ulama inilah yang akan mendidik, ya, akan melahirkan generasi yang hebat, yaitu generasi Salahuddin Al-Ayyub itu. Ini pentingnya, ini mendesaknya, ya. Nah, tentu ketika kita bicara tentang ulama itu, kan, kita sudah tahu bahkan di negeri kita pun dalam kemerdekaan luar biasa. Bagaimana peran Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ya, yang terus, ya, menggelorakan semangat perjuangan kepada para raja di Jawa, ya Sultan Hamengkubuwono I, kakeknya Pangeran Diponegoro, beliau kirim surat dari beliau dikirimi surat oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimai dari Mekah. Ya, dan akhirnya kita tahu ya sikap kakek Diponegoro ini luar biasa ya perjuangannya dalam melawan penjajahan Belanda itu. Begitu juga kita tahu Syekh Yusuf Makassari. Ya, beliau seorang ulama besar di Makassar ya, terjun berjihad di Banten dan bahkan memimpin sekitar 4.500 pasukan Banten. Ya, kita tahu kemudian peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana fatwa jihadnya telah menggerakkan ya, jutaan kaum muslimin Indonesia untuk melawan penjajah. Kita tahu bagaimana kecerdikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, yang terus ya, menjaga, menyadarkan kaum muslimin bahwa mereka dalam keadaan yang terjajah, terutama melalui jalur pendidikan itu. Jadi nakhimakumullah, peran ulama ini luar biasa ya, dan dalam sejarah. Dalam sejarah pun kita tahu bagaimana peran Wali Songo ya, para ulama-ulama hebat ini kemudian berhasil ya mengembangkan Islam di tanah Jawa ini. Yang kemudian mendidik ya Raden Patah untuk menjadi raja muslim pertama di tanah Jawa. Itu kalau kita lihat peran ini luar biasa ya, dan coba bayangkan ya, ketika kita dalam masa penjajahan ya, waktunya tidak sedikit yaitu ratusan tahun, ulama-ulama kita terus ya mendidik umat, menjaga umat, sampai akhirnya ya kita bersyukur bahwa negeri kita ini sudah berbagai cara digunakan untuk memurtadkan umat Islam, berbagai cara digunakan untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Tapi alhamdulillah ulama-ulama kita tampil ya, mendirikan pondok pesantren, mendirikan madrasah, mendirikan sekolah-sekolah, yang akhirnya dari lembaga-lembaga pendidikan itulah lahir para guru ya, lahir orang-orang yang punya komitmen yang tinggi untuk mengawal akidah umat ya, mengawal masyarakat itu. Bagaimana mereka tetap meskipun ekonomi politik ya dikuasai oleh penjajah, tapi pikiran, hati masyarakat itu mereka ikut ulama, mereka tidak ikut umaro. Jadi ini sebuah perjuangan yang sangat cerdik. Kita sudah belajar bagaimana Muhammad Natsir, ya bagaimana Buya Hamka, begitu hebatnya mereka gitu ya, sampai mempengaruhi betul ya cara berpikir ya, jutaan orang di tanah Nusantara ini. Nah, arinlah makmullah. Sekarang bagaimana sih ya kita itu melahirkan para ulama ini? Jadi kita perlu agenda perjuangan umat ini bukan hanya ya, sekali lagi bukan hanya yang terpenting itu adalah melahirkan umaro, ya, mendidik politisi, negarawan, itu juga penting. Ya tentu tidak ada ya satu bangsa, satu masyarakat, satu peradaban yang mengabaikan bahwa politik itu penting. Politik ini memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Ya, tapi jangan lupakan peran ilmuwan, peran ulama ya, karena mereka ini juga yang merupakan pilar ya, tegaknya masyarakat itu. Maka kalau kita berpikir untuk melahirkan para politisi, ada kaderisasi berbagai macam ya, cara untuk melahirkan para politisi dan negarawan itu, kita juga perlu ya, kita perlu untuk bagaimana melahirkan ulama-ulama ini ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang pertama adalah kita akan bertanya ya, apa itu kriteria ulama ya, karena memang definisi ulama itu adalah warathatul anbiya ya, tugas penting ulama itu adalah melanjutkan perjuangan para nabi, karena setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada nabi lagi. Siapa yang diamanai untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW itu adalah para ulama itu. Jadi para ulama itulah yang diamanai ya oleh Rasulullah untuk mengawal agama kita ini. Jadi bayangkan begitu hebatnya peran ulama, begitu pentingnya peran ulama. Ya, ulama lah yang ibaratnya menggantikan para nabi itu. Ulama lah yang harusnya memimpin umat ini. Tentu ya, ya kualifikasi ulama itu ya kualifikasi kenabian. Ya, ya memang tidak mungkin sama dengan nabi, tapi sifat-sifat kenabian itu ya harus ada dalam derajat tertentu, ada pada ulama. Ulama itu harus siddiq, harus jujur ya, dia harus amanah, dia harus cerdas ya kan, Dan dia harus menyampaikan, dia harus berjuang untuk menyampaikan amanah risalah itu, menegakkan amanah risalah itu. Nah itu ulama. Makanya kriteria misalnya Nabi itu adalah harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Nabi itu begitu cinta orang mukmin. Maka seorang ulama harus punya ya kecintaan terhadap umat itu. Bahkan hatinya harus bersama umat. Ya, jadi disinilah bedanya ya antara ulama itu misalnya dengan apa ya sekedar pengajar atau akademisi yang dia mengajar pulang tapi hatinya tidak tersentuh ya, tidak tergerak, tidak tergetar ya dengan persoalan yang dihadapi umat Islam itu. Dia serius memikirkan kondisi umat ya, dan serius mencarikan jalan keluar ya, mencarikan pemecahannya. Ya, ulama juga harus zuhud ya, ulama juga harus memahami pemikiran-pemikiran yang berkembang di zamannya. Ya, karena dia tugasnya memimpin umat. Ya, dia tugasnya memimpin umat. Jadi kalau umat sekarang ini dirusak oleh berbagai pemikiran-pemikiran modern yang ateis, yang sekuleris, yang materialis, ya otomatis, ya otomatis ulama harus menguasai itu untuk menunjukkan kepada umat tentang bahaya ini, mengingatkan bahaya ini. Ya. Jadi kalau dokter mengingatkan bahaya virus Corona ini, ulama mengingatkan bahaya ya, bahaya virus-virus yang merusak. Arinahumakumullah ya, tentu ulama ini macam-macam. Tapi inti kriterianya seperti itu. Ulama juga harus punya kualifikasi sebagai pemimpin karena memang Rasulullah amanahkan itu. Ya, sebagai pewaris Nabi, sebagai pemimpin ya dalam kadar tertentu. Oleh karena itu kalau kita lihat ya, ulama itu juga bertingkat-tingkat. Ya, kita tahu namanya tingkat apa ya, ulama yang tinggi sekali seperti orang disebut dengan mujtahid mutlak. Itu yang memiliki ilmu usul fikih sendiri. Metodologi ijtihad sendiri ya kan, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik ya, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama yang sebetulnya juga masuk kategori ulama mazhab. Ya, nah di bawah itu dalam ulama mazhab itu ada para mujtahid mazhab ya, dalam mazhab Syafi'i kita mengenal Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, kita mengenal Imam Nawawi ya kan, kita mengenal Imam Ghazali dan sebagainya. Begitu juga dalam masing-masing mazhab itu ya, dan ulama-ulama itu tahu tempatnya ya, Imam Al-Ghazali tahu tempat beliau. Betapapun hebatnya beliau menulis ratusan kitab, ya beliau tidak akan mampu, ya atau tidak mau bahkan beliau menempatkan dirinya di atas Imam Syafi'i dalam persoalan fikih. Ya begitu juga dalam persoalan akidah, ya beliau mengembangkan, ya memantapkan lagi, mengokohkan, ya kalangnya Imam Asy'ari itu. Jadi bagaimana sekarang? Gimana? Apakah di zaman ini, gitu ya, masih bisa dilahirkan para ulama? Ya, yang hebat-hebat seperti Buya Hamka, seperti Muhammad Natsir dan sebagainya. Menurut saya Rizkan, bukan hanya bisa, harus ya. Harus itu. Menurut saya itu satu kewajiban penting umat ini adalah melahirkan ulama ya. Jadi ulama ini warathatul anbiya. Dalam keadaan sibuk apapun ya, bahkan dalam keadaan perang ya, surat At-Taubah 122 ya, itu mengingatkan kaum muslimin itu jangan semuanya pergi berperang. Dalam keadaan perang pun diingatkan oleh Allah. Ya. Jadi jangan semuanya pergi berperang. Harus ada segolongan orang. Falallana faram min kulli firqatin minkum ta'ifatun. Ya, liyatafaqahu fid-din, ya. Mereka harus ada segolongan orang ya yang ya yatafaqahu fid-din, ya. Mereka mendalami ya. Mendalami apa? Agama ini. Karena kita memperjuangkan agama, maka harus paham betul agama ini. Ya, menjaga agama jangan merusak. Sebab kalau ulama malah merusak agama, ya, membuat tafsir-tafsir baru tentang apa namanya yang menyimpang, gitu ya, itu bukan daya rusaknya luar biasa. Ya. Maaf, ini apa? Kameranya? Oh, maksudnya ke situ enggak gini. Bisa ya nanti ya. Tapi kan tadi kok enggak dicolokkan situ. Ya, jadi Jadi ini ya, jadi ulama itu di situ, ulama itu menjaga agama. Nah, kalau ulama merusak itu ulama su. Makanya dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali mengingatkan bahaya ulama-ulama yang jahat ini. Ya, jadi bukan hanya umara yang jahat, yang bahaya itu umara yang zalim, ulama yang jahat itu bahaya sekali daya rusaknya. Karena ulama-ulama yang jahat ini akan memberikan legitimasi kepada keburukan, ya. Jadi itu bahayanya, ya, sampai kenapa Imam Ghazali mengatakan penguasa rusak karena ulama rusak. Ulama rusak karena sudah cinta harta dan cinta kedudukan gitu. Ya, itu yang Imam Abu Hanifah ingatkan betul, apa, bahkan beliau rela ya dipenjara, diseksa, dicambuk gitu loh. Meskipun hanya karena beliau tidak mau menerima jabatan qadhi, enggak mau menerima jabatan kepala perbendaharaan negara, tapi Imam Abu Hanifah lebih memilih masuk penjara, ya, lebih memilih dicambuk, ya, daripada menerima jabatan dari penguasa itu. Nah, itu ulama yang luar biasa. Jadi rahimahumullah, ya, itu sekarang bagaimana ulama kita melahirkan ulama itu? Menurut saya, ya, dari pengalaman kami di Dewan Dakwah, ya, mengajukan program kaderisasi 1000 ulama ini. Dan saya melihat di beberapa tempat ada program kader ulama Gontor, ya, ada beberapa pesantren tingkat tinggi yang juga melahirkan ulama-ulama yang baik. Ada beberapa yang perlu kita rumuskan secara komprehensif, ya. Jadi saya melihat misalnya teman-teman yang lulus dari Timur Tengah punya potensi tinggi, mereka mendalami Ulumuddin dengan baik, ya, mereka biasanya model pembelajarannya itu adalah sempit tapi mendalam. Jadi misalnya anak-anak yang belajar ke Madinah, ke Mesir, ya, itu mereka belajar tafsir, belajar hadis, ya, belajar sirah Nabi, ya, belajar apa dakwah. Nah, itu fakultasnya di situ tuh, ya, dia mendalami itu, ya. Nah, problemnya yang pengalaman saya berinteraksi di banyak tempat di Timur Tengah ini, problemnya adalah di Timur Tengah ini tidak terbiasa menulis, ya. Maka banyak saudara-saudara kita yang lulus dari Timur Tengah itu ketika pulang ke Nusantara ini, ke Indonesia ini gitu ya, itu biasanya kurang, ya, produktif dalam menulis, apalagi kemudian dipaksa mereka dengan kondisi harus menyibukkan diri dalam berbagai aktivitas dakwah yang sifatnya dakwah itu biasanya, ya, sifatnya lebih banyak lesan. Nah, akhirnya, ya, kegiatan research, ya, kegiatan menulis karya-karya yang serius itu tidak sempat. Nah, ini harus dilengkapi. Jadi saya melihat misalnya model pendidikan seperti ini gitu ya, pendidikan cendekiawan begini, itu kalau kita mau tingkatkan kualitas keulamaannya, dia jadi kriteria yang ideal tadi itu bisa ditambahkan, ya. Jadi teman-teman yang lulus dari Timur Tengah gitu, itu harus belajar bahasa Inggris, harus belajar menulis yang baik, ya, harus kita latih untuk bisa berkomunikasi, apalagi di era disrupsi sekarang ini ulama itu sangat penting, ya. Jadi kalau kita lihat kepiawaiannya misalnya Ustaz Abdul Somad atau gitu, itu beliau bukan hanya ilmunya yang tinggi, ya, tapi kemampuannya dalam berkomunikasi itu. Nah, itu yang di era disrupsi ini sangat diperlukan. Dan itu bisa dilatih, ya. Itu ada kursusnya, itu ada caranya, ya, itu ada ahlinya, itu ada ilmunya. Ya, public speaking, ya, kemudian penulis itu ada. Ya, jadi alhamdulillah di Pesantren At-Taqwa ini ada beberapa juga, ya, tamu-tamu, ya, mahasiswa dan sebagainya, kita sempatkan untuk latihan menulis, ya, karena ini sangat penting. Jadi keahlian ulama sekarang ini jangan hanya bicara penting, jelas, ya, public speaking, komunikasi dua-duanya itu kalau di At-Taqwa College masuk kompetensi, standar kompetensi lulusan itu, ya, itu harus bisa public speaking, harus bisa menulis. Ini kalau belum bisa itu belum bisa diluluskan, karena itu standar kompetensi dasar, ya, yang harus lulus di situ. Ya, kemudian juga leadership, ya, kemampuan kepemimpinan itu juga perlu dilatih. Makanya Kenapa tadi saya bilang pentingnya mulazamah, ya. Jadi pengalaman saya bergaul dengan para tokoh dulu waktu saya di IPB, yang ulama yang termasuk sering saya berkunjung ke rumahnya itu Kiai Haji Soleh Iskandar, ya, ketua apa Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia itu. Beliau luar biasa. Ya, sekarang kalau di Pasar Sarjana UIK gedungnya kita beri nama Gedung Soleh Iskandar. Jalan depan kampus UIK itu dulu namanya Jalan Baru, sekarang juga Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar. Karena memang ketokohan Kiai Haji Soleh Iskandar ini luar biasa. Beliau pejuang kemerdekaan, beliau ulama juga. Tapi ulama pemimpin beliau ini, ya. Beliau memimpin apa namanya ikatan apa persatuan pondok pesantren itu. Dan Masya Allah ya, pengalaman saya dengan Pak Kiai Soleh Iskandar itu, kami kalau datang gitu ya, jam 10 malam pun di rumahnya itu diterima. Kadang kami datang, beliau belum datang, ya, itu kita tungguin. Dan selalu semangat, Masya Allah, ya, semangat, ya, ulama-ulama seperti ini. Jadi, di Bogor dulu ada juga Kiai Haji Tubagus Hasan Basri. Ya, saya sering, ya, kebetulan rumah kos saya gak jauh dengan di Gunung Batu dengan rumah beliau. Beliau juga pernah 18 tahun ya di Mekah itu, ya, belajar di sana. Kitabnya banyak. Tipenya agak berbeda dengan Kiai Soleh Iskandar. Beliau lebih tipenya akademik. Jadi kalau kita lihat tipe ulama-ulama kita pun beda itu. Pak Natsir misalnya gitu ya. Itu beliau pemimpin gitu ya, ulama juga ya. Tipenya beda dengan Profesor Rasyidi. Kalau Profesor Rasyidi memang ulama cendekiawan ya. Beliau lulusan Mesir, kemudian doktornya di Sorbonne. Beliau juga aktif ya mengkritik orientalis. Meskipun beliau pernah mengajar juga sebagai sebagai profesor di McGill University itu, di Islamic Studies. Kita banyak belajar dari para tokoh ulama kita dulu itu. Ya. Ada tipe-tipe ulama yang tipenya apa ya? Semuanya pejuang, ya semuanya pejuang. Tapi ada yang tipe ilmuwan. Ya, saya perhatikan kepemimpinan ulama ini ada dua. Ya. Penting kita perlu melahirkan ulama pemimpin. Ada dua tipe. Satu tipe ulama pemimpin yang pemimpin masyarakat, ya, dia tidak terlalu apa ya, mungkin tidak terlalu tekun, apa tidak terlalu memiliki karya-karya ilmiah yang mendalam gitu enggak, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di sekarang yang lumayan agak muda itu misalnya seperti Ustadz Bakhtiar Nasir, nah itu tipe ulama pemimpin tuh, dia pemimpin sosial, ya, tipe Ustadz Zaitun Rasmin gitu. Tapi kalau kita tanya Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Transmin itu, dia beda tipenya. Ya. Ada ulama-ulama yang tipenya dia memimpin di bidang ilmu tertentu. Dia punya otoritas ilmu. Ya. Seperti misalnya Dr. Syamsuddin Arif. Nah, gitu. Dia tipenya adalah tipe ulama pemimpin dalam bidang ilmu tertentu. Dia memegang otoritas ilmu. Ini juga perlu diperbanyak, ini ulama begini nih. Ya, yang tipenya adalah peneliti ya, kajian konsep gitu. Tetapi tetap ya, ini bukan sekedar akademisi Pak saya. Ya, beliau pejuang juga, beliau juga membela ya, menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, berjuang melawan pemikiran-pemikiran yang batil gitu ya. Jadi berjuang juga ya, tipenya berbeda dan harus ada kerjasama ini. Ya, dulu Masya Allah ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan itu memang susah mencari seperti beliau ini. Ya, beliau juga menulis, ya, beliau juga aktif di lapangan, beliau juga leader, ya, pemimpin organisasi. Nah, yang begini ini jarang, ya, sama dengan sahabat Rasulullah dulu. Ya, yang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ulama juga, pemimpin politik juga, jagoan perang juga gitu ya. Kaya juga gitu. Nah, ini enggak mudah ini. Idealnya ulama seperti itu. Jadi kita tapi yang penting begini ya, sekarang terutama pada orang tua. Jadi kalau orang tua itu punya anak yang pintar, maka tolong gitu ya, arahkan dia untuk menjadi ilmuwan. Ya. Dan kalau dia semakin cerdas, ya, dia jenius misalnya gitu, seperti Pak Habibie dan sebagainya itu harus diarahkan menjadi ulama. Ya, ulama dalam arti dia nggak berhenti hanya di bidang ilmu syariah saja. Dia nanti bisa menguasai berbagai bidang sains, ya. Nah, sekarang yang kelihatan cukup menonjol misalnya Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Ustadz Adi Hidayat ini kalau dia mengembangkan ilmunya terus ya, Insya Allah dia akan menjadi ulama besar ya, menjadi ulama besar. Tapi tantangannya, saya tahu ulama-ulama yang seperti ini gitu ya, itu godaannya luar biasa beratnya ya. Ibaratnya begini, setan nggak akan berhenti ya, menjatuhkan setiap orang ini ya itu boh tantangan luar biasa ya, ulama-ulama yang karena umat nanti ya itu yang akan menjadi bintang. Kata Rasulullah, ulama ya, ulama-ulamaku ini seperti apa namanya kanujum ya, seperti bintang. Jadi Allah itu pentingnya. Nah, jadi kaderisasi sekarang kalau ditanya begini, pendidikannya di mana gitu ya? Saya bilang kira-kira waktu kami di Dewan Dakwah ya, saya membuat konsep itu 17 tahun untuk melahirkan ulama di level nasional. Itu insya Allah bisa 17 tahun. 17 tahun itu setelah S1. Jadi S2, S3 itu kira-kira 7 tahun. Kemudian 10 tahun itu di tengah masyarakat. Jadi ulama itu justru yang penting nanti adalah kiprahnya di tengah masyarakat. Karena itulah ujian yang sebenarnya. Ya, itulah dia akan lulus. Makanya nanti dia dari masyarakat mendapatkan gelar Kiai Haji. Gitu ya. Lulus dia. Lulus bukan hanya dari lulus ilmunya. Ya, dia lulus dari ujian, ya, berbagai godaan dia lulus, ya, dia sabar, ya, dia tetap istiqomah dalam perjuangan. Itu kira-kira perlu waktu 10 tahun. Ya, kira-kira perlu 10 tahun. Jadi setelah S1 gitu ya tamat, ya, dulu kita kasih beasiswa S2. Nanti dia misalnya setelah lulus S2 itu 2 tahun, ya, dia berjuang di tengah masyarakat lagi, kemudian 3 tahun dia menyelesaikan doktornya. Ya, nah setelah itu dia harus terjun ke masyarakat ya selama 10 tahun gitu. Baru itu akan kelihatan mana yang betul-betul lah. Selama 17 tahun itu ya, nah kita harus ada program. Gak bisa kemudian ulama kita itu dibiarin begitu saja, terserah kamu pokoknya di masyarakat. Gak bisa, itu harus ada timnya, harus ada coaching, pelatihnya. Harus ada yang melatih. Siapa yang melatih dia menulis, siapa yang melatih dia public speaking, yang melatih dia untuk bagaimana kemampuan lobby, ya, kemampuan terutama adalah adab, ya, karena sangat penting. Ya, para nabi itu mendapatkan ilmu dan hikmah, ya, seperti Nabi Yusuf, ya, dapat ilmu hikmah, Luqmanul Hakim mendapatkan hikmah, ya, dan ulama-ulama ini karena mereka nanti akan memimpin umat, mereka harus mendapatkan hikmah, ya, hikmah dari Allah. Nah, hikmah itulah akan diberikan kepada orang-orang yang ikhlas, yang sabar, ya, yang tekun berjuang, ya, terus-menerus berpikir gitu. Itu luar biasa. Saya menemui ya banyak tokoh-tokoh kita yang kalau kita ketemu itu ya, yang dibicarakan itu ya apa namanya? Masalah umat, ya, problematika umat gitu ya. Nah, jadi kalau saya sekarang ini gitu ya, kalau ketemu dengan Profesor Muhammad Nur sekarang bisa lewat WA, itu yang dibahas itu adalah selalu kita bicara masalah umat, bagaimana problematika kita hadapi, memecahkan masalahnya gitu. Nah, ini yang sangat penting kan sekalian. Jadi maka suhbatul ulama itu di situ. Nah, ulama-ulama yang lebih senior memberikan pengalamannya ya di maka di Indonesia ini kalau kita berjuang di sini enggak bisa, kalau menurut saya ya, mohon maaf ya, kita enggak bisa lepas dari pengalaman sejarah di Nusantara ini. Kita penting untuk menggali ya, sejarah perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka, Muhammad Natsir, dan banyak ulama-ulama yang lain gitu. Yang di Nusantara ini mereka telah berjuang ya. Pak Natsir itu berjuang, bayangkan ya, lewat parlemen, berjuang di hutan, berjuang mendirikan sekolah. Ya, silakan baca bagaimana jungkir baliknya Pak Natsir ketika mendirikan dan mengelola Pendis ya, di tahun 1930-an itu sebelum merdeka. Ya, Pak Nasir itu sampai menggadaikan perhiasan istrinya ya. Beliau harus pergi ke Pekalongan, ke Surabaya mencari zakat untuk membiayai ya. Bayangkan Pak Nasir itu punya kemampuan loh, punya kesempatan untuk kuliah di Belanda, tapi dia enggak ambil, terjun langsung memecahkan masalah umat. Dan di situ dia bergelut. Nah, itulah yang saya maksudkan terjun ke masyarakat itu. Ya, ada contohnya, ada teladannya. Bagaimana Pak Nasir itu sampai ada kisah yang menarik yang ditulis ketika Pak Nasir di hutan, bergerilya di hutan itu, beliau mengirim surat pada anak-anaknya itu. Ya, surat itu sudah diterbitkan menjadi kumpulan buku surat menyurat Pak Nasir dengan keluarganya. Dan di situ ada satu kisah yang menarik. Bagaimana Pak Nasir itu mencari dana ya di Bandung, dana untuk sekolahnya ya. Dan salah seorang yang apa yang didatangi Pak Nasir itu gitu ya, itu bukannya apa, bukannya malah simpatik, malah mencaci maki, berkata tidak sopan dan sebagainya gitu ya. Tidak mau membantu ya, tapi dengan cara yang angkuh. Dan suatu ketika ya, ketika Pak Nasir menjadi Perdana Menteri ya, tinggal di Jakarta gitu ya, nah orang yang tadi itu, yang tadi dulu ya pernah mencaci maki Pak Nasir itu apa, datang ke rumah Pak Nasir gitu ya. Tak nggak tahu dia, orang itu tahu tidak kalau itu Pak Nasir ya, tapi dia datang ya, minta ongkos untuk pulang ke Bandung. Nah itu tuh, itu kisah yang diceritakan Pak Nasir. Artinya orang itu jangan sombong pada anak-anaknya, jangan angkuh. Nah itu yang saya maksud sekalian ya. Itulah ulama itu lahir dari masyarakat. Ya, ulama itu bukan lahir dari kampus, bukan lahir dari pesantren. Ya, karena ulama pemimpin itu dia berjuang bersama umat. Makanya ulama itu ya kualifikasinya harus keilmuan, ya ke manajerial, kepemimpinan. Dan di situ ya diuji dia di tengah masyarakat itu. Ya. Dia akan menghadapi banyak masalah, ya keluarganya sendiri nanti akan menguji dia, ya berat. Banyak kadang-kadang tokoh kita, ulama kita ini diuji dengan keluarganya. Ya, saya tahu ada beberapa tokoh kita yang ujiannya bukan datang dari luar, diuji oleh Allah justru dari keluarganya. Di saat orang-orang lain mau mendengarkan, ya apa namanya, amanah dia gitu ya. Ada seorang tokoh luar biasa yang berpengaruh ceramah-ceramahnya, orang mendengarkan ceramahnya banyak berjilbab gitu. Tapi justru ya misalnya, anaknya sendiri tidak mau berjilbab. Itu berat ya, beliau waktu saya jumpa beliau di rumahnya gitu ya. Dan apa namanya, sampai waktu beliau wafat pun saya sempat hadir ya. Itu Masya Allah, dia orang pejuang hebat ya, diuji oleh Allah. Dia tidak salah karena beliau sudah berusaha keras. Tapi namanya ujian ya, datang ya, bagaimana Nabi Nuh diuji dengan anaknya, Nabi Lut diuji dengan istrinya. Jadi karena ulama ini pewaris Nabi, tentu ujiannya tidak ringan ya, orang-orang berilmu ini diuji. Ya wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Mungkin juga ulama ini diuji. Ya, diuji dengan kekurangan uang ya, kekurangan makanan ya, dengan rasa takut dan sebagainya gitu. Itu ujian-ujian. Nah, itu harus dilalui semua ya. Ulama itu harus melalui ujian seperti itu, ujian kehidupan itu ya. Nah, itulah yang saya bilang tadi perlunya coaching. Nah, sekarang ini saya, bagaimana kualifikasi keilmuan ya di era sekarang menurut saya gitu ya. Untuk anak-anak yang kategori pinter ya, di atas pinter kalau perlu gitu. Itu tidak ada pendidikan yang linear. Untuk menjadi ulama hebat itu, dia harus zigzag. Ya pertama yang penting adalah dia menguasai ilmu adab pertama, tentu sama deh konsepnya gitu ya. Adab dulu dia harus kuat, ya adabnya. Kemudian yang kedua dia harus mencari ilmu itu ikhlas, ya keikhlasan mencari ilmu. Kemudian dia mendalami ulumuddin, ya dan dia juga harus mendalami pemikiran-pemikiran yang berkembang. Ya, ya kalau dia sempat bisa mengambil gelar doktor di bidang sains, ya itu bagus. Tapi basic dia sebagai ulumuddin harus kuat. Dan keilmuan ulama itu akan berkembang kalau ada muzakarah. Ya, ada diskusi, ada muzakarah, ada masalah-masalah umat gitu ya. Kita ketemu masing-masing mengajukan pendapatnya gitu ya. Ya seperti kalau di NU ada forum Bahtul Masail, ya di Muhammadiyah ada tradisi apa tarjih, ya ada di Persis juga ada, ya di berbagai lembaga apa namanya ormas Islam itu biasanya punya. Ya tapi yang mohon maaf yang saya perhatikan yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan mengartikulasikan itu, ya jadi mengkompilasi, mengartikulasikan. Nah itu yang pada sebagian cukup menonjol, ya sebagian lagi masih kurang. Jadi tradisi untuk riset, ya sebagai contoh begini, kalau aktivisme terlalu menonjol di dalam satu lembaga, gitu ya, maka ulama itu akan habis waktunya. Nah inilah yang dulu ya, saya tulis di buku Rihlah Ilmiahnya Profesor Muhammad Nur itu ya, ketika tahun 2002 saya pertama kali datang ke Istak, yang ketika saya ketemu Profesor Muhammad Nur, beliau nasihatkan saya pertama apa? Kurangi aktivisme, ya, tingkatkan intelektualisme. Jadi kurangi aktivisme, tingkatkan intelektualisme. Saya waktu itu nggak begitu paham apa maksudnya ini. Memang kan saya aktif, saya pengurus MUI, saya pengurus Dewan Dakwah, saya apa namanya pengurus Kisdi waktu itu ya, kemudian dan sebagainya, saya banyak aktif gitu ya di organisasi. Akhirnya Profesor Ron minta, sudah kalau kuliah di sini gitu ya, kurangi aktivisme, tingkatkan intelektualisme. Otomatis waktu saya di Malaysia udah enggak, saya tinggalkan semua ya, saya di MUI saya tinggal ya, di apa, di berbagai organisasi saya tinggalkan gitu. Saya fokus ke keilmuan. Dan di situ saya merasakan dalam 2 tahun, 3 tahun ya. Maaf ya, setahun, 2 tahun saja itu sudah terasa. Sudah terasa, alhamdulillah ya. Saya sempat nulis buku Wajah Peradaban Barat, saya buat riset ya, menulis beberapa makalah. Jadi itu aktivitas yang sangat penting. Ibaratnya baterai itu dicas tadi itu gitu ya. Jadi jangan semuanya sibuk, harus ada yang sebagian yang ya tafaqahu fiddin tadi itu ya, membuat riset. Sekarang masih sangat terbuka luas nih ya, peluang untuk kita riset ya, membuat tulisan ya, didiskusikan dengan berbagai teman-teman yang lain ya. Jadi saya pingin sekali gitu ya, punya lembaga gitu ya, lembaga kaderisasi ulama itu. Yang saya perhatikan ada beberapa orang yang sangat potensial ya, untuk dia melakukan riset, menulis gitu ya. Saya bisa bimbing untuk dia menulis yang baik, menulis tesis, disertasi yang baik, atau bahkan membuat riset buku ya. Jadi dalam sekitar 6-7 tahun terakhir ini saya juri di Islamic Book Fair untuk kategori buku non-fiksi atau buku ilmiah itu. Nah, saya melihat ada potensi-potensi anak-anak muda gitu yang potensial membuat penelitian. Dia memang mungkin belum kategori ulama, tapi kemampuan menulisnya sangat bagus. Ya. Nah, persoalannya kemudian yang seperti ini perlu sponsor gitu. Nah, inilah saya lihat lembaga-lembaga apa ya, lembaga-lembaga zakat, bahkan masjid-masjid yang kaya gitu ya. Itu belum menjadikan program kaderisasi ulama ini sebagai program utamanya. Menurut saya, ya menurut saya, maaf, ini penting ya. Sangat penting. Ada beberapa masjid yang saya sering isi pengajian itu saya sampaikan, mohon jangan dana kita hanya difokuskan kepada perombakan fisik, tapi harus kepada kaderisasi ulama ini. Ya, jadi ustadz-ustadz kita yang soleh, yang cerdas, ya, yang akhlaknya baik, ini harus kita fasilitasi ya, untuk dia mengembangkan ilmunya. Jadi bukan hanya dia tugas ya di masjid ngisi ceramah terus begitu, bukan hanya itu. Kasih kesempatan. Jadi misalnya begini kan, 5 tahun dia aktif ya di masjid itu, membina jamaah, ngisi pengajian, mengurus masjid dan sebagainya. Nah, setelah 5 tahun itu kasih kesempatan dia. Misalnya 1 tahun off, kasih beasiswa ya. Itu penting ya, nanti dia kirim ke ulama tertentu untuk mendalami bidang ilmu tertentu atau melatih kemampuan apa yang kurang gitu. Ya, inilah lembaga-lembaga apa ya, lembaga-lembaga charity di barat ya. Itu punya dana-dana yang luar biasa, dana-dana riset seperti ini. Yang saya lihat sekarang kita yang banyak baru pemerintah, tapi belum di tingkat swasta bahkan perorangan ya. Tapi saya alhamdulillah lah, banyak ketemu ya beberapa orang kaya gitu yang mereka juga semangat untuk membantu. Ya, terutama membantu anak-anak yang lagi nulis tesis disertasi ya, untuk mereka menyelesaikan disertasinya ya. Itu ada yang semangat membantu ya, dia membayar biaya ujian ya, dan itu ada alhamdulillah. Nah, sekarang ini Bapak Ibu dan sekalian ya, ini perlu ya. Jadi ringkasnya adalah kita perlu ya melahirkan ulama-ulama yang berkualifikasi ya, dia punya kemampuan ulumuddin yang baik, punya leadership yang baik, punya adab yang baik ya, dan punya apa namanya kemampuan ya untuk memimpin umat ini dengan baik, melanjutkan misi kenabian itu. Dan itu tidak turun dari langit. Ya, ulama seperti itu tidak dilahirkan. Artinya kalau orang tuanya ulama, otomatis anaknya jadi ulama. Enggak begitu. Ulama-ulama seperti itu lahir dari proses yang panjang. Ya, itulah yang Imam Syafi'i katakan watuli zamanin, itu perlu waktu yang lama. Ya, apalagi dia harus berjuang, ya, nanti dia diuji. Ya, contoh begini ya. Dalam dunia jurnalistik yang saya geluti itu, untuk menjadi pemret, pemimpin redaksi, itu perlu proses panjang. Dia jadi reporter dulu. Nanti reporter itu diputer tuh, setelah dia di bidang politik dia kuasai, ya misalnya 2 tahun bidang itu atau 3 tahun dia pindah ya ke hukum. Ya, setelah itu dia pindah lagi ke ekonomi, ya, ke des ekonomi. Kemudian dia pindah ke misalnya des luar negeri, ya. Kemudian dia pindah misalnya ke des daerah. Bahkan kadang-kadang ya dia dikirim dulu ke daerah, menangani media di daerah. Setelah itu dia ditarik ke pusat. Setelah itu dia dikasih kesempatan untuk buat riset. Dia off dari pekerjaannya kira-kira 3-4 bulan gitu ya, atau 2 bulan misalnya gitu. Dia off, tapi dia pemustakaan aja, dia buat penelitian, dia baca, dia menulis gitu. Untuk menambah wawasan dia, ya, memberi kesempatan dia untuk naik derajat gitu. Nah, setelah itu dia naik jadi red pill nanti jadi pemimpin redaksi. Ketika dia jadi pemimpin redaksi, dia sudah menguasai berbagai bidang tadi. Begitu juga di TNI, ya kan? Kalau kita lihat orang jadi seorang jadi jenderal itu biasanya disyaratkan dia punya kualifikasi, telah pernah menduduki berbagai posisi di TNI itu. Dia pernah di jabatan intel, pernah di jabatan teritorial, ya, pernah di pos Zeni misalnya gitu ya. Dia pernah di pos tempur, apalagi dari pasukan khusus. Pasukan khusus itu macam-macam ya, tempur, intelijen, ya, dan sebagainya gitu. Nah, kalau dia sudah menguasai berbagai bidang itu, nah, dia layak menjadi jenderal. Nah, kemudian dia sebelum naik itu dari kolonel ke brigjen gitu kan, itu dia masuk Sesko dulu, sekolah komando. Nah, jadi ada. Nah, sekarang kalau kita tanya, nah, ulama kita gimana gitu, pemimpin kita di mana kaderisasinya? Ya, kalau di wartawan, di TNI itu ada prosesnya, ada mekanismenya. Dan itu ada yang membiayai tentu negara kalau TNI kan. Nah, sekarang kalau kita mau mencetak seorang ulama, ya, saya pernah punya program gitu ya. Program kaderisasi ulama. Saya buat program 2 tahun. Ya, saya buat program. Saya suruh teman atau mahasiswa saya itu punya kenalan seorang pengusaha besar gitu kan. Akhirnya saya buat anggaran. Dalam 2 tahun itu saya anggarkan 1 orang untuk menjadi seorang ulama, ya, hanya 2 tahun maksudnya itu sebetulnya masih latihan kaderisasi ulama. Itu 1 orang saya anggarkan 200 juta. Ya, di mana yang 50 juta nanti kita berikan untuk dia usaha mandiri, ya, setelah dia selesai program setingkat S2 ini. Ini pesantren internasional, jadi non formal. Tapi dosen-dosennya kita datangkan, termasuk dari luar negeri, ya, kita pilih betul, ya, kualitasnya. Nah, kemudian ada yang bertanya, kok heran dia, kok besar sekali ya, 200 juta gitu ya, untuk 2 tahun. Saya bilang, ini bukan besar, sebetulnya ini murah. Orang sekarang untuk ambil master di Monash University Australia gitu ya, anggaran pemerintah itu saya dengar di atas 1 miliar. Yang saya tahu ya di Inggris ya, tahun 2010 saya ke sana untuk meraih program doktor, gelar doktor ya, 3 tahun kuliah di Inggris. Itu anggaran pemerintah 1,2 miliar. Ya, per orang gitu ya, per orang 1,2 miliar kuliah, jadi setahunnya 400 juta. Coba sekarang. Yang saya tanya, berapa anggaran kita alokasikan untuk mencetak seorang ulama? Jadi bahkan pernah teman saya ya ambil S3 di Jerman dibiayai oleh DAAD Jerman itu gitu ya. Itu kata dia nanti setelah dia lulus doktor. Setelah lulus doktor itu dia masih dikasih uang sampai dia mendapatkan pekerjaan. Jadi lembaga-lembaga beasiswa seperti di barat ini mereka mengalokasikan dana yang sangat besar untuk mencetak intelektual mereka itu. Ya, termasuk orang-orang kita yang dapat beasiswa gitu ya. Saya ya ketemu dengan banyak orang yang seperti ini. Jadi kadang-kadang kita introspeksi gitu loh. Jadi kita serius gak sih mau melahirkan ulama? Ya. Saya tanya ini pada beberapa pengurus masjid. Ya karena ada masjid ya yang apa ya infaknya itu miliaran, bukan hanya ratusan juta. Ya pernah di bulan Ramadan itu ada yang ziznya itu mencapai 10 miliar satu masjid. Ya waktu itu saya bilang ke pengurusnya, ya tolong menurut saya usulkan sebaiknya ini dana ini dialokasikan sebagiannya untuk kaderisasi ulama supaya masjid ini nanti lahir para ulama. Ya, jadi kadang saya usulkan gini di satu masjid, mohonlah masjid kita ini selain aktif kita alhamdulillah rame jamaah subuhnya, taklim-taklimnya rame. Tapi kita harus ada juga proyeksi untuk melahirkan ulama dari masjid ini. Masjid ini pusat pendidikan, lembaga pendidikan. Ya, di mana nanti misalnya saya bilang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dari sini sudah lahir ya seorang ulama tafsir, seorang ulama hadis, ya seorang ulama bidang sirah dan sejarah Islam, ya seorang ulama di bidang pemikiran kontemporer, ya seorang ulama yang menguasai ya misalnya bidang perbandingan agama, ya lebih khusus lagi misalnya dia ulama, ya dia profesional, dia juga ahli ya tentang misalnya kristologi, ya kita perlukan orang-orang yang ahli dan itu semua ya pendidikan itu wabul khotin perlu biaya. Ya, nah itulah hadirin rahimakumullah. Jadi ini agenda kita ya. Jadi kalau sekali lagi untuk melahirkan generasi yang gemilang menuju negara dari rumah itu, kita harus fokus ya, maksudnya fokus nih sangat serius ya untuk punya program untuk melahirkan ulama-ulama ini. Ya insya Allah kita sudah ada pengalaman. Ya kita ada pengalaman. Tinggal sekarang ini kita terutama di bidang pendanaan dan arahan. Proyeksi, saya tahu ada beberapa potensi yang hebat insya Allah ya, anak-anak muda yang hebat, yang potensial ya, itu bisa kita kita arahkan lah gitu, makanya ya, supaya mereka nanti tahu jalannya ya, roadmapnya. Kamu sekarang sudah kuasai ilmu ini, kamu perlu mendalami ilmu ini, kamu perlu terjun ke masyarakat ya. Ketika terjun itu ya kamu harus ini ya, harus membangun tadi dua hal tadi kan ya, ulama pemimpin, dia punya dua otoritas, pemimpin sosial politik atau dia pemimpin misalnya di bidang keilmuan tertentu ya. Begitu ya Bapak-Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dikirim ya, kita jawab nanti insya Allah kalau saya bisa ya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi ya kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.